Pelajaran kita di mustalah ini. Qala hafizahullahu ta'ala as-sadis al-ikhtilafu ala rawi min ar-ruwati fi ismi syekhihi wa fi matni al-hadith. Perselisihan atas seorang rawi dari rawi-rawi tentang nama gurunya dan matan hadis. Kayarwi ahadu du'afai hadithan an syekhihi fayakhtalifu bi tasmiyati syekhihi wa fi matni al-hadith. Seperti seorang rawi meriwayatkan dan dia adalah rawi yang lemah, ahadu du'afa, dia meriwayatkan satu hadis dari gurunya. Fayakhtalifu bi tasmiyati syekhihi, maka mereka menyelisihi, ya ini apa nih? Rawi ini menyelisihi yang lainnya tentang gurunya. Fi syekhi syekhi. Fi kita sendiri syekhi syekhihi. Barakallahu fikum. Seorang yang lemah, barakallahu fikum, meriwayatkan satu hadis, barakallahu fikum, dan yang diperselisihkan adalah nama dari gurunya guru. Rawi lemah ini memiliki guru. Gurunya ini memiliki guru lagi. Paham barakallahu fikum. Gurunya ini yang diperselisihkan namanya dan matan hadis. Wa misaluhu, contohnya. Dan dengan contoh insyaallah akan jelas. Ma akhrajahu Ahmad wal Bukhari fi At-Tarikh al-Kabir, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam Tarikh al-Kabir. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. والحسن ابن محمد الخلال في الأمالي وابن شاهين في فضائل رمضان. Banyak meriwayatkannya dan menuangkannya dalam kitab mereka dari kalangan para imam. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi fi Fadail Syahr Ramadan, juga Abdul Ghani Al-Maqdisi dia keluarkan dalam kitabnya Fadail Syahr Ramadan min tariqin, melalui jalan. An-Nadhr bin Syaiban, yang meluarkan ini melalui sanad ini. Paham barakallahu fikum. Sanad ini yang mereka bawakan. An-Nadhr ibn Syaiban qala qultu li Abi Salamah hadithni bi syai'in sami'tahu min abika yuhadithu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An-Nadhr ibn Syaiban berkata, qultu li Abi Salamah, aku berkata kepada Abu Salamah, hadithni bi syai'in sami'tahu min abika. Sampaikanlah kepada aku satu hadis yang engkau dengar langsung dari ayahmu, yang ayahmu mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani abi fi syahri Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh ayahku kepadaku di bulan Ramadan, beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla farada alaikum siyama syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian puasa bulan Ramadhan. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku menyunnahkan untuk kalian qiyamu Ramadhannya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba, maka barang siapa yang puasa di siang harinya dan melakukan qiyamu Ramadhan di malam harinya dalam kondisi imanan wa ihtisaba, dibangun di atas keimanan dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, haraja minad dunubi kayawmi waladatuhu ummuhu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sama seperti dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Indal bahthi fi sanadi hadzal hadits yatabayyanu lana ma yali, ketika dirinci, dibahas, digali sanad hadis ini, jelaslah oleh kita, anna sama Abi Salamata ibni Abdurrahman ibni Auf an abihi mutakallamu fih. Bahwa Abu Salamah yang meriwayatkan dari ayahnya Abdurrahman bin Auf, ini mutakallamu fih. Barakallahu fikum. Qala ibnu Ma'in wal Bukhari lam yasma' minhu, berkata barakallahu fikum Ibnu Ma'in dan al-Imamul Bukhari, bahwa Abu Salamah ibn Abdurrahman tidaklah mendengar dari ayahnya. Barakallahu fiikum. Ini ucapan Ibnu Ma'in dan Al-Bukhari. Wa hadha yukhalifu ma warada fi riwayati sabiqah. Dan ini menjelisi apa yang warid dari riwayat yang telah lewat. Fa imma ayyakuna hadzal qaul dha'ifan mardudan aw takunu riwayatu ma'lulah. Wa sawfa yadhharu lana fi ma ba'd anna riwayata ma'lulah. Baik. Fa imma yakuna hadzal qaul dha'ifan. Boleh jadi ucapan yang diucapkan Ibnu Ain dan barakallahu fikum Al-Bukhari dhaif mardud. Aw takunu riwayatu ma'lulah, atau memang riwayatnya itu ma'lul, ada cacatnya. Wa sawfa yadhharu lana fi ma ba'd, dan akan nampak insyaallah setelah ini bahwa sesungguhnya riwayatan ini al-riwayatan yang ma'lul fihi, ada padanya illah, ada padanya kecacatan. Cacat anna Nadhr Ibnu Syaiban mutakallamun fi. Baik. Ini pertama, pembahasan pertama bahwa Sama'u Abi Salamah bin Abdurrahman dari ayahnya itu diperbincangkan. Yang kedua, anna Nadhr Ibnu Syaiban barakallahu fikum. Bahwa An-Nadhr Ibnu Syaiban, coba lihat kembali barakallahu fikum, An-Nadhr Ibnu Syaiban rawi dari barakallahu fikum Abi Salamah mutakallamun fi, dia yang diperbincangkan juga, dipermasalahkan. Qala Ibnu Ain laisa hadithuhu bi syai. Kalau berkata Ibnu Ain, An-Nadhr Ibnu Syaiban laisa hadithuhu bi syai, hadisnya tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Wa qala Ibnu Khirash la yu'rafu bi ghairi hadzal hadis. Tidak dia dikenali kecuali hadis ini. Wa dha'afa hadithahu hadza jama'atun min al-a'immah. Dan para imam, banyak di antara para imam melemahkan hadisnya dia. Barakallahu fikum. An-Nadhr Ibnu Syaiban. Yang ketiga, cacatnya. Bi tatabbu'i turuqil hadis wa kalamu al-ulama'i bihi. Setelah kita tatabbu mendalami hadis ini dan ucapan para ulama, komentar mereka tentang hadis ini, najidu anna hadits qad ikhtulifa fi riwayatnya ala Abi Salamah bin Abdurrahman. Kita dapati bahwa hadis ini diperselisihkan riwayatannya dari Abi Salamah bin Abdurrahman, parawahu Yahya bin Sa'id wa Zuhri wa Yahya bin Abi Katsir wa hum hufadun asbat an Abi Salamatan an Abi Hurairah. Yang benar sesungguhnya dari Abu Hurairah, bukan dari Abdurrahman bin Auf. Yang benar di sini riwayatan Yahya bin Sa'id dan Az-Zuhri wa Yahya bin Abi Katsir wa hum hufad asbat an Abi Salamata, dari Abi Salamata, dari Abi Hurairah. Barakallahu fikum. Abu Salamah barakallahu fikum bukan dikatakan dia lemah, tapi periwayatan dia dari ayahnya secara langsung itu yang dipertanyakan. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia mendengar dari ayahnya. Terus dari mana? Yang benar dari Abu Hurairah. Terus yang disalahkan siapa di sini? Yang lemah, An-Nadhr Ibnu Syaiban. Paham barakallahu fikum. Ini sebenarnya kalau digambar bagus sekali, jelas. An-Nadhr Ibnu Syaiban. Baik. Wahumufad. Jadi sanad yang sesungguhnya adalah Yahya bin Sa'id, demikian juga Az-Zuhri dan Yahya bin Abi Ibnu Abi Katsir meriwayatkan dari Abi Salamah dari Abu Hurairah marfu'an. Bilahum. Man qama syahr ramadhanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu yang benar. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang tadi ma'lul, wa hadza haditsun sahih min hadzal wajh, dari arah ini, dari jalan ini, wa huwa asahu min riwayatin Nadhr Ibnu Syaiban. Ini lebih kuat daripada riwayatan An-Nadhr Ibnu Syaiban, karena An-Nadhr Ibnu Syaiban pun di anggap lemah oleh para ulama. Aqulu ay aqwalu ahli al-ilmi fi ilal riwayat al-ula wa riwayat an-nadhr ibn Ra'id bi riwayat ath-thaniyah. Aku katakan ahli al-ilmi, aqwalu ahli al-ilmi, tanggapan ucapan para ulama fi ilal riwayat al-ula, bahwa riwayatan yang pertama ma'lul, yakni inna Allah azza wa jalla farada 'alaikum siyama syahr ramadhan wa sanantu lakum qiyamahu fa man samahu wa qamahu iman wa tisaban kharaja min al-dunubi kaya waladatu umuhu. Baik, ini yang dikomentari oleh para ulama. Walidah Faqad a'alla jama'atun min ahlil ilmi riwayat an-nadhr bi riwayatil jama'ah minhum. Barakallahu bikum. Para ulama kita menganggap riwayat barakallahu bikum an-nadhr, riwayat an-nadhr bin Syaiban, dibandingkan riwayat al-jama'ah, dan mereka jama'ah ini maksudnya Yahya bin Sa'id, Al-Imam Az-Zuhri dan Yahya bin Abi Kathir, mereka adalah huffaz, tayyib asbat. Barakallahu bikum. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari berkomentar, hadza lam yashih wa hadits Az-Zuhri wa ghairu an Abi Hurairah ashah. Jadi hadis yang pertama itu tidak sahih, yang benar hadisnya adalah hadisnya Al-Imam Az-Zuhri dan yang lainnya dari Abi Hurairah, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Wa An-Nasa'i, komentarnya Al-Imam An-Nasa'i tentang hadis ini, hadza khata. Hadis ini keliru, salah. Ini hadis yang pertama. Wa shawabu hadits Abi Salamah an Abi Hurairah. Yang benar hadis Abi Salamah dan Abi Hurairah. Taib. Wadaraqutni barakallahu bikum. Demikian juga Daraqutni berkomentar dengan komentar yang sama, kurang lebih. Nah, ini. Jadi permasalahannya kita ini dari siapa? Taib An-Nadhr bin Syaiban. Dia lemah. Dia lari ke sahabat yang lain, bukan dari para huffaz. Barakallahu fikum, yang mereka tetapkan bahwa dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Salamah dari ayahnya sendiri, yakni Abdurrahman bin Auf, tidak dikatakan bahwa dia meriwayatkan dari ayahnya, lam yasma' minhu. Ini berarti bahwa hadis tadi mu'al. Baik, ada cacatnya. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.